Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismaila Al-Bukhari rahimahullah. Memasuki bab yang baru, bab yabda'u biljar, bab memulai kebaikan dengan tetangga terlebih dahulu. Bab memulai memberikan kebaikan kepada tetangga terlebih dahulu. Qala Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Minhal, qala haddatsana Yazid bin Zuraiq, qala haddatsana Umar bin Muhammad an abihi an ibni Umar qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Abdullah ibni Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini biljar hatta wanantu annahu sayuwarrisuhu. Kata Rasulullah SAW, Malaikat Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka bahwa Malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Wa an Abdullah bin Amr annahu zubihat lahu syatun. Dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwasanya beliau ada yang menyembelih kambing untuk Abdullah bin Amr, faja'ala yaqulu li gulamihi, kemudian Abdullah bin Amr berkata kepada anaknya yang masih kecil, ahdaita li jarinal yahudi, kata Abdullah bin Amr kepada anaknya, apakah engkau telah memberikan sebagian kambing ini kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Ahdaita li jarinal yahudi, lalu bertanya lagi Abdullah bin Amr kepada anaknya, apakah engkau telah memberi hadiah kambing ini kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku hingga aku menyangka Malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris, seperti keluarga. Wa anna Amrata haddatsathu annaha sami'at Aisyata radhiyallahu anha taqul, bahwasanya Amrah menceritakan kepadanya bahwasanya Amrah mendengar Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu. Senantiasa atau terus-menerus Malaikat Jibril berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka Malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Nah, tiga riwayat ini semuanya riwayat yang sahih. Nah, maka kita akan mendengarkan penjelasan dan syarah dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap tiga riwayat ini. Kata beliau, hadhil ahaditsu fi mawdu'in wahidin wa huwa wujubul ihsani ilal jar. Hadis-hadis yang telah kita dengarkan tadi semuanya dalam satu tema, yaitu kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Wa kafful adza anhu, dan tidak mengganggu tetangga. Wa dzalika bihasabil qudrati wal istita'ati wa laysa fi janibin wahidin. Nah, berbuat baik kepada tetangga itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Dan berbuat baik itu bukan hanya satu jenis bentuknya. Kata beliau, fal ihsanu bil kalimati thayyibati, berbuat baik kepada tetangga itu dengan bisa dengan mengucapkan ucapan yang baik, yang menyenangkan, bahkan pada pertemuan sebelumnya menanyakan kabarnya. Ini diantara cara berbuat baik kepada tetangga, mengucapkan ucapan yang baik, tidak berkata dengan kata yang kasar, apalagi kotor, apalagi menyakiti tetangga. Wal amru wan nahyu, memerintahkan tetangga untuk berbuat baik dan melarang tetangga dari perbuatan yang jelek, dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Fa innal amra bil khairi wan nahya 'ani syarri minan ni'amil 'azimati wa minal hadayas saminati. Faedah yang sangat penting, kata beliau, memerintahkan tetangga untuk berbuat baik, beramal soleh, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, dan melarang mereka dari perbuatan yang melanggar syariat, terutama pada perkara kesyirikan, ya, menasihati mereka agar tidak melakukan kesyirikan. Itu adalah di antara kenikmatan yang besar yang diperoleh oleh tetangganya. Wa minal hadaya tsaminat, dan termasuk hadiah yang sangat mahal untuk tetangga kita. Ilmu agama yang kita berikan kepada tetangga itu adalah hadiah yang mahal, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Sebagaimana sebelumnya bersilaturahmi, itu banyak caranya, bentuknya. Bisa dengan memberikan harta kita, mengunjungi mereka. Tapi yang paling baik, yang terbaik, bersilaturahmi dengan mengajarkan ilmu agama kepada kerabat, orang tua kita, saudara kita. Karena dengan itu tetangga kita, kerabat kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Wal muwasatu bil mal, di antara cara berbuat baik kepada tetangga itu dengan menghibur, menyenangkan tetangga dengan memberikan harta kita. Indal qudrati, ketika kita mampu, ada kelebihan dari kebutuhan pokok kita, ya, dari kewajiban kita kepada anak dan istri dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Minal mu'ti wa indal hajati minal jar. Ya. Indal kudrati inna minal mu'ti, ketika kita mampu, orang yang memberi mampu, dan ketika tetangga kita membutuhkannya. Ketika tetangga kita membutuhkannya dan kita punya kelebihan, maka di antara cara berbuat baik kepada tetangga itu dengan memberikan kelebihan harta kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wal hadiyatu lahu sawa kana ghaniyan aw faqiran. Hadiah itu baik diberikan kepada tetangga yang kaya ataupun yang fakir, miskin. Fa innal hadiyata tasulus sakhimata. Dengan hadiah tersebut akan menghilangkan kedengkian dan kebencian dari tetangga kita. Nah, ini faedah juga. Ketika kita melihat tetangga kita, dengki, hasad dengan kita, benci dengan kita karena memiliki kelebihan dan seterusnya, maka bisa mengobatinya dengan cara ini, memberikan hadiah yang disukai oleh tetangga kita. Watusabbibul wudda wa kaffal adza, dan dengan memberikan hadiah kepada tetangga akan menumbuhkan rasa cinta, ya, dan menahan gangguan dari tetangga kita, ya, akan menyebabkan tetangga kita tidak akan mengganggu kita. Hatta walau kanal jar ghaira muslimin. Meskipun tetangga tersebut non-muslim, ya, orang-orang kafir. Tetap diberi hadiah. Sebagaimana riwayat yang tadi disebutkan. Abdullah bin Amr, ketika ada yang menyembelih kambing untuknya, beliau menanyakan kepada anaknya apakah sudah memberikan kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Ya. Tidak mengapa. Berbuat baik kepada tetangga yang tidak muslim. Ya. Falabudda minal ihsani ilaihi, wajib berbuat baik kepada tetangga tersebut. Wal ihsanu ilaihi qad yakunu sababan fi qabulihi lil Islam. Dan bisa saja ketika kita berbuat baik kepada tetangga itu, hal tersebut akan menyebabkan dia masuk Islam. Melihat akhlak yang baik dari kita, maka bisa saja itu menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada tetangga kita yang kafir, yang bukan muslim. Lima yara min ta'amulil muslimin bil ihsan wa rifqi wa rahmah. Karena dia melihat orang kafir tadi, tetangga yang kafir tadi melihat bagaimana bagusnya muamalah pergaulan kaum muslimin, di mana kaum muslimin berbuat baik kepadanya, lemah lembut dengannya, dan dia memberikan kasih sayang kepada dirinya. Ini penjelasan dari 3 riwayat hadis yang telah kita bacakan. Bab yang baru, bab yahdi ila aqrabihim baban. Bab memberikan hadiah itu kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Jika kita tidak bisa memberikan kepada seluruh tetangga kita, maka yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah kita adalah yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abu Imran, qala sami'tu Talhata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, innali jaraini, sungguhnya aku memiliki 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada tetangga yang mana aku berikan hadiah, siapa dari keduanya yang paling berhak mendapatkan hadiah dariku? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila aqrabihima minki baban. Hadiah darimu itu hendaknya diberikan kepada tetanggamu yang paling dekat rumahnya dari rumahmu. Ya, kata Rasulullah SAW, yang paling berhak mendapatkan hadiah adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Ketika kita tidak bisa memberikan hadiah ke semua tetangga. Terbatas hadiah yang kita miliki, maka yang paling berhak adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha pula, wa an abiha, dari bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, innali jaraini, sungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, siapa yang paling berhak mendapatkan hadiah dariku dari dua tetangga tersebut? Qala, kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima minki baban, yang paling berhak adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan rumahmu. Hadis yang sahih. Maka Syekh Zaid Al-Madkhali, alim ulama kita, akan menjelaskan hadis yang sahih ini dengan penjelasan yang singkat. Kata beliau, yufidu hadhanil hadithani annahu idza ta'addadal jiran. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang memiliki banyak tetangga, walam yastati' an ya'ummahum bil hadiyati, dan dia tidak bisa memberi hadiah kepada semuanya, fa innahu yuhdi ila aqrabil jirani min babi manzilihi, maka dia memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dari rumah kita. Memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dari rumahnya. Li'annahu awla bidzalika minal ab'ad, karena tetangga yang paling dekat dengan rumah kita lebih berhak daripada tetangga yang lebih jauh dari rumah kita. Fa in kana al-hal wasi'an, ya, akan tapi jika kondisinya luas, ya, rezeki seorang itu luas, ya, bisa memberikan kepada seluruh tetangganya, wa yastati'u an yu'ammima bil hadiyah awis sadaqati al-jiran jami'an fal ajru ala qadri nasabi. Ketika seorang mampu memberikan hadiah kepada seluruh tetangganya, ya, atau memberikan sedekah kepada seluruh tetangganya, semuanya, maka kata Syekh Zaid, ganjaran yang akan dia terima sesuai dengan keletihan, ya, kesukaran dan keletihan yang dia peroleh. Ai ala qadril amal yu'jarul insan, ya. Seorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar atau banyaknya amal yang dia lakukan. Semakin banyak tetangga yang dia beri hadiah, semakin banyak tetangga yang dia bisa menghiburnya, bisa menolongnya, semakin besar pahala yang dia peroleh. Kata beliau, ai ala qadril amal yu'jarul insan. Al ajru ala qadril masyaqqah, ya. Pahala itu sesuai dengan kadar kesusahan yang dialami oleh seseorang. Kemudian memasuki bab yang baru, babul adna fal adna minal jiran, ya. Bab berbuat baik kepada tetangga yang terdekat, kemudian terdekat berikutnya. Bab berbuat baik kepada tetangga yang terdekat rumahnya dengan kita, kemudian tetangga yang terdekat berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Al-Husain ibnu Hurais, qala haddatsana Al-Fadlu ibnu Musa anil Walid ibn Dinar anil Hasan annahu su'ila anil jar. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan athar, penjelasan salaf ya. Sampai ke Al-Hasan, bahwasanya beliau ditanya tentang tetangga, batasan tetangga itu sampai berapa rumah. Faqala, kata Al-Hasan, 40 daran amamahu, 40 rumah di depan rumahnya ya. Nah, dari di sebelah depan rumahnya ya. Wa 40 khalfahu, dan 40 rumah yang berada di belakang rumahnya. Wa 40 an yaminihi, dan 40 rumah sebelah kanan rumahnya. Wa 40 an yasari, dan 40 rumah sebelah kiri rumahnya. Jadi 40 depan, belakang, kanan dan kiri itu dikatakan tetangga kita. Nah, bukan hanya tetangga yang bersebelahan dengan kita ya, tapi dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa batasannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah fi hadzal athar, bayan li hududil jar, dalam athar penjelasan salaf ini terdapat penjelasan tentang batasan tetangga. Sampai mana bisa dikatakan tetangga? Kalau sebelumnya disebutkan oleh Syekh Zaid, jika masih dalam wilayah atau desa yang kecil, semuanya dikatakan apa? Tetangga. Sebagaimana kata beliau, فَالَّذِينَ يَجْمَعُهُمْ حَيٌّ وَاحِدٌ يُعْتَبَرُونَ جِيرَانًا وَالْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ أَهْلُهَا كُلُّهَا جِيرَانٌ وَلَيْسَ الْمُرَدْ بِالْجَارِ مَنْ كَانَ بَابُهُ عِنْدَ بَابِكَ وَإِنَّمَا الْحَيُّ بِمَجْمُوعِهِ جِيرَانٌ ya. Selama mereka berada dalam satu wilayah, satu hai ya, satu desa kecil, maka seluruh penduduk desa tersebut adalah tetangga kita. Dan bukan makna tetangga itu hanya mereka yang berada di samping atau di sebelah rumah kita saja, tapi lebih luas. Dan dijelaskan oleh salaf ini, Al-Hasan radhiyallahu anhu, 40 rumah dari sisi depan, 40 rumah dari sisi belakang, 40 rumah dari sisi kanan, dan 40 rumah dari sisi kiri, semuanya adalah tetangga. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fala yatabadaru ila dhihni annal jara huwal mulasiqu faqat. Jangan ada yang berpikir ya, bahwasanya mana tetangga itu adalah orang yang rumahnya bersebelahan, berdampingan dengan rumah kita saja. Yang ada di sebelah rumah kita saja. Kata beliau, jangan sampai terlintas dalam pikiran seperti itu. Bal ila 40 daran syarqan wa gharban wa shimalan wa januban. Akan tapi tetangga itu 40 rumah, sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara dan sebelah selatan, semuanya adalah tetangga kita. Biqadri ma yastati'ul muslimu fa innahu yuhsinu ila jiranihi. Sesuai dengan kemampuan seorang muslim, maka dia berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan kemampuannya. Liyuktab lahul ajar wa yaqumu bil haqqil ladzi harisa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga, maka akan dicatat, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ikhlas mengharapkan keutamaan-keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Karena ini ibadah. Sebagaimana definisi ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu suatu nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik bentuknya perkataan atau perbuatan Nah, yang lahir atau yang batin, ya. Dan berbuat baik kepada tetangga ini ibadah. Karena ini syariat dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nah, ketika kita berbuat baik hendaknya hadirkan ini, hadis-hadis yang kita pelajari ini. Nah, jangan hanya sebagai rutinitas, ya. Kan tapi benar-benar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal kita, tidak akan menyelisih janji-janjinya. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam hadis yang telah berlalu, mazala Jibril yusini bil jarhata zanantu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka bahwasanya Malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Ai saya ja'aluhu warisan li fi mali. Makna sayuwarisu apa? Akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris dari hartaku. Wa madzalika illa li ahammiyati huquqil jiwar, ya. Nah, Malaikat Jibril terus berwasiat, berarti bukan hanya sekali. Nah, terus menerus, mazala terus menerus, senantiasa. Nah, kalau bukan karena pentingnya, ya, berbuat baik kepada tetangga, maka tidak akan diulang-ulangi oleh Malaikat Jibril. Nah, karena diulang-ulangi, menunjukkan apa? Pentingnya hak tetangga itu. Dan besarnya mengganggu tetangga, besarnya hukuman atau azab yang akan diterima oleh orang yang menyakiti tetangganya, sebagaimana bab pada pertemuan sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, la an yazniya ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Dalam riwayat yang lain, la an yasriqa min asharati ahli abyad aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Sungguh, kata Rasulullah SAW, seseorang itu berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. Dan sungguh, ya, seorang itu mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Semuanya dosa, tapi tingkatan dosanya, hukumannya, ancamannya lebih besar ketika menyakiti tetangga. Karena tetangga itu haknya besar. Dalam syariat kita. Kata beliau, wa madzalika illa li ahammiyati huquqil jiwar, ya. Malaikat Jibril terus-menerus berwasiat kepada Nabi SAW agar berbuat baik kepada tetangga. Hal tersebut menunjukkan besarnya, pentingnya memperhatikan hak tetangga. Jangan sampai kita menyakiti tetangga. Ini akhir penjelasan dari bab ini. Semoga bermanfaat dan bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Atas kekurangan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fikum.